Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'athahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita pada kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, bekal menuju kampung akhirat, masih pada pembahasan tentang ibadah salat. Pembahasan tentang tata cara sholat pada pembahasan duduk di antara dua tasyahud. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, faslun fi kayfiyati julusihi wa isyaratihi fi tasyahud. Pasal pembahasan tentang tata cara duduk, yakni duduk di antara dua sujud. Wa isyaratihi fit tashahud, dan isyarat dalam tashahud. Setelah sebelumnya dibahas oleh beliau tentang tata cara sujud di dalam sholat, masyaAllah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Beliau sekarang akan membahas tentang tata cara duduk di antara dua tashahud, duduk di antara dua sujud. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran ghayra rafi'in yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, yakni dari sujud. Setelah sujud, beliau mengangkat kepalanya. Ghayra rafi'in yadayhi, tanpa mengangkat kedua tangannya. Dan ini yang masyhur dalam di kalangan madhab, bahwa bangkit dari sujud adalah tanpa mengangkat tangan. Dan ada pendapat dalam masalah ini bahwa setelah bangkit dari sujud, ya, diperbolehkan kadang-kadang untuk mengangkat tangan. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dalam riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi aidan rafa'a yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengangkat tangannya, ya. Dan ini tidak bertentangan insyaallah taala. Jadi hukum asalnya yang paling sering dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud tanpa mengangkat tangan. Ini yang paling sering, ya. Tapi kalau seandainya ada seseorang kadang-kadang dia mengangkat tangan, maka ini boleh, ya, untuk menggabung di antara dua hadis masalah ini. Summa yajlisu muftarisan. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan model iftirash. Yafrisu al-yusra wa yajlisu alaiha. Beliau membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Wa yansibul yumna. Adapun kaki kanannya, maka ditegakkan. Nah, ini sifat duduk iftirash. Ya, jadi duduk di antara dua sujud ini rukun di dalam sholat. Tidak sah, ya, sholat kecuali melakukan, ya, rukun ini, yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, dan caranya adalah dengan duduk iftirash. Dan sebagai faedah bahwa sifat duduk di dalam sholat hukum asalnya adalah iftirash. Hukum asalnya sifat duduk dalam sholat adalah model iftirash, ya. Adapun duduk yang lain, duduk tawarruk seperti tahiyat terakhir itu, ya, atau duduk ik'a, maka ini hanya pada momen tertentu saja. Ya, pada momen tertentu saja. Adapun hukum asal semua duduk di dalam solat, hukum asalnya adalah iftiras. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah di sana ada riwayat, ya, hadisnya disahihkan oleh Syekhul Albani, wa kana yanha anil iftirasi wa anit tawarruki wal iq'a'i fis shalah. Adalah Rasulullah SAW melarang duduk tawarruk dan duduk iq'a. Jadi kalau duduk iq'a atau duduk tawarruk ada larangannya. Ya, itu menunjukkan bahwa hukum asal duduk di dalam salat modelnya adalah iftiras, dan ini sangat penting, ya, untuk mengetahui jenis, ya, atau sifat duduk, ya, dalam sholat yang dua rakaat atau satu rakaat satu salam, ya, misalkan sholat subuh, sholat jumat, ya, atau sholat witir misalkan satu rakaat, apakah duduknya tawarruk ataukah duduknya iftiras. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang masyhur dalam madhab Syafi'i duduknya tawarruk. Makanya orang walaupun sholat subuh atau sholat jumat biasanya duduknya apa? Tawarruk. Ya. Tapi yang lebih kuat dalam masalah ini duduknya adalah iftiras. Duduknya adalah iftiras karena asal duduk di dalam sholat adalah iftiras. Adapun duduk tawarruk itu apabila di tahiyat yang terakhir dalam sholat yang memiliki dua tasyahud, memiliki dua tasyahud seperti maghrib, seperti zuhur, asar, isya. Adapun yang memiliki satu tasyahud saja seperti subuh atau jumat atau sholat-sholat sunnah, ya, yang hanya dua rakaat tapi satu tasyahud, maka pendapat yang lebih kuat adalah duduknya apa? Iftiras. Ya, tapi ini perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Andaikan ada yang memilih tawarruk, maka kita harus berlapang dada juga, tidak perlu saling menyesatkan, tidak perlu saling membid'ahkan, ya. Tapi secara dalil yang lebih kuat adalah duduk iftiras. Taip, karena kaidah tadi. Kaidahnya duduk asal duduk di dalam sholat adalah iftiras. Taip, boleh juga dalam duduk di antara dua sujud ini modelnya adalah duduk iq'a. Tahu ya model duduk iq'a? Dipraktikkan duduk iq'a. Tentu. Silakan jadi imam. Nah, duduk iq'a. Sekurung lu, sekurung di telur. Nah, duduk iq'a dalam sholat seperti ini, ya, ini boleh kadang-kadang antara dua sujud. Jadi antara dua sujud ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah duduk iftiras. Kalau duduk iftiras gimana? Ini yang sering kita pakai kalau duduk iftiras itu, ya. Ya, boleh juga kadang-kadang duduk iq'a. Yang iq'a yang pertama tadi. Jadi boleh, mau yang milih iftiras atau kadang-kadang milih iq'a boleh. Tapi ingat, duduk iq'a tidak boleh dipraktekkan selain di antara dua sujud. Jadi misalkan dalam duduk istirahat, enggak boleh pakai model duduk iq'a. Atau duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, enggak boleh pakai duduk iq'a. Yang ada riwayat duduk iq'a itu hanya antara dua sujud. Itu pun kadang-kadang. Makanya sebagian para ulama enggak membolehkan juga iq'a di antara dua sujud. Tapi pendapat yang kuat adalah boleh, tapi kadang-kadang. Ya, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, ya, ketika ditanya tentang duduk iq'a di antara dua sujud, beliau mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim. Ya, duduk iq'a di antara dua sujud itu adalah sunnahnya Abul Qasim. Dan seorang sahabat apabila mengatakan itu adalah sunnahnya Abul Qasim, maka ini hukumnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambut, jazakallahu khair. Baik. Ya, baik. Selanjutnya, wa yad'u yadayhi ala fakhidai wa yaj'al mirfaqahu ala fakhidai wa tarafa yadihi ala rukbatai. Beliau meletakkan kedua tangannya, ya, apabila para ulama atau dalam hadis kita maksudnya tangan, ya itu maksudnya adalah telapak tangan, ya. Dan Rasulullah meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Wa yaj'alu mirfaqahu ala fahidai, telapak tangannya di atas paha. Wa tarafa yadihi ala rukbatihi, adapun jarinya, ujung ya jarinya, maka ini di lutut, ya di lututnya. Tek. Kemudian wa yakbidu sintaini min asabihi wa yuhalliku halqah, summa yarfa'u usbu'ahu yad'u biha wa yuharrikuha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kemudian mengisyaratkan dengan jarinya untuk berdoa, wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, beliau berisyarat dengan jarinya, ya, jari telunjuk. Ini yang disebut dengan sababah. Sababah. Atau kalau bahasa Arabnya ada dua, as-sababah was-sabbaha. As-sababah disebut sababah karena diambil dari kata sab, yaitu mencela. Biasanya orang kalau mencela kan nyuding ini. Nah, pakai ini. Dia juga disebut sabbaha. Sabbaha itu alat untuk tasbih. Biasanya orang juga kalau bertasbih subhanallah apa kayak gini. Ya, jadi ini kadang dipakai untuk baik, kadang juga dipakai untuk jelek. Untuk mencela pakai ini, ya. Untuk baik, ya, tasbih juga pakai ini. Makanya disebut sababah, disebut juga sabbaha. Jadi Rasulullah SAW berisyarat dengan ya jari telunjuknya ini. Wa yuharrikuha, dan menggerakkannya. Di sini Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menguatkan pendapat menggerakkan. Berarti beliau menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW menggerak-gerakkan. Ya, dan dalam masalah menggerakkan ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya tidak disyariatkan menggerakkan, cuma isyarat saja. Cukup dengan apa? Isyarat. Adapun menggerakkan maka tidak disyariatkan. Alasan mereka karena hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menggerakkan enggak sahih. Ya. Kata mereka hadisnya syadz. Syadz itu artinya menyelisih yang lebih sahih. Karena di sana ada 15 murid dari Wa'il bin Hujr, itu 14 cuma isyarat saja. Ya, ada satu murid namanya Zaidah bin Kudama. Nah, ini ada menambahi, mengisyaratkan dan menggerakkan. Mengisyaratkan dan menggerakkan. Ini ada perselisihan dalam ilmu hadis. Apakah ini masuk dalam kategori syadz karena menyelisihi riwayat yang lainnya, ataukah kategori ziyadatus tsiqah, tambahan dari perawi yang terpercaya? Karena yang lainnya cuma isyarat, nah ini nambahi, berisyarat dan menggerakkan, bukan menyelisihi. Kalau menyelisihi itu kan kalau misalkan Rasulullah enggak berisyarat, yang lainnya berisyarat. Nah, itu kan bertentangan. Tapi kalau ini kan enggak bertentangan, nambahi yang tidak ditambahi oleh teman-temannya. Dan ini yang lebih kuat. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menggerakkan, bukan cuma sekedar berisyarat saja, tapi digerakkan. Ya. Baik. Pendapat yang kedua yaitu tadi, yaitu disyariatkan menggerakkan itu karena hadisnya sahih. Jadi di sini permasalahan perbedaannya dari titik apa? Kesohihan hadisnya. Bagi yang mensohihkan hadisnya berarti disyariatkan menggerak-gerakkan. Bagi yang mengatakan hadisnya enggak sahih berarti tidak menggerakkan. Cukup dengan apa? Isyarat saja. Ya, makanya Pak, semakin kita belajar ini semakin kita akan lapang dada. Ya, jangan sampai nanti ribut gara-gara gerakan sama enggak gerakan. Ya. Bisa sampai tukaran loh. Sampai kok enggak menggerakkan. Masing-masing ada argumentasinya. Baik. Kemudian berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Kalau misalkan dia membaca Rabbi ighfirli saja, itu sudah cukup. Itu yang wajib. Tapi kalau mau nambahi seperti dalam tambahan hadis ini, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, maka ini lebih utama. Ini lebih utama agar kita bisa mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita bahas, ya, kalau masih ingat, karena we should be praying. Baik, sebelumnya sudah kita bahas salah satu sunnah yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ketika Rasulullah SAW itu iktidal dan duduk di antara dua sujud, itu apa? Lama, seimbang dengan sujud dan ruku. Kalau kita cuma Rabbih firli, Rabbih firli, biasanya cepat. Atau Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung sujud. Kan biasanya orang rata-rata begitu saja. Akhirnya apa? Ketika iktidal dan ketika duduk di antara dua sujud, lebih cepat daripada ruku dan sujudnya. Dan ini menyelisihi sunnah. Maka yang lebih utama ada tambahannya. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, kemudian kata beliau, summa kana yanhadu ala suduri qadamaihi wa rukbataihi mu'tamidan ala fahidai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Beliau enggak bahas sujud lagi ya, karena sujudnya kan sudah dibahas yang sebelumnya, sama seperti sujud yang sebelumnya. Ya, setelah sujud lagi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit. Ala suduri qadamaihi wa rukbataihi mu'tamidan ala fahidai. Dengan mendahulukan kakinya, lututnya dengan bertumpu pada paha. Nah, ini salah satu pendapat dalam masalah ini. Mana yang didahulukan ketika bangkit ke rakaat kedua? Apakah lutut dulu ataukah tangan dulu? Ya, ataukah tangan dulu? Baik, ini ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Baik. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini adalah yang didahulukan adalah tangannya. Yang didahulukan adalah tangannya, karena tangannya bertumpu pada paha, kata beliau. Jadi tangannya didahulukan, kemudian tangannya bertumpu pada paha. Baik. Pendapat yang kedua adalah yang didahulukan adalah lututnya dulu, adapun tangannya bertumpu pada tanah. Bertumpu pada tanah. Jelas ya? Kalau bertumpu pada tanah, berarti lutut dulu, tangannya belakangan. Dan ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dalam riwayat Bukhari. Malik bin Huwais, sahabat Malik bin Huwais, ketika beliau mengatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW summa qama fa'tamada 'alal 'aq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, yakni duduk berdiri pada rakaat berikutnya, wa'tamada 'alal 'ard. Beliau bertumpu pada tanah. Kalau bertumpu pada tanah, berarti dengan tangan. Ya, artinya dengan tangan. Kalau bertumpu dengan tangan, berarti mana yang didahulukan? Lutut dulu. Ya, lutut terlebih dahulu. Baik. Kalau Imam Ibnu Qayyim, beliau bertumpunya pada paha, berarti yang didahulukan adalah tangan dulu. Tangan didahulukan, kemudian tangannya ya bertumpu pada lutut. Mas, dipraktek, Mas. Dua pendapat. Ngadepe sono aja kiblatnya, biar kelihatan. Gak ketok tapi ya. Hah? Oh, di meja sini. Bisa. Ayo, dipraktikkan. Yang pendapat bertumpu pada tangan dulu. Nah, ya. Ini bertumpu pada tangan bertumpu pada tanah. Berarti yang didahulukan adalah lutut dulu. Ya, yang diangkat lututnya dulu, tangannya ya bertumpu pada tanah. Jelas ya? Ini pendapat yang berdasarkan hadis Wa'il Malik bin Huairis dalam riwayat Bukhari. Dan ini pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil, ya, riwayat Malik bin Huairis dalam riwayat Bukhari lebih kuat. Tapi pendapat yang kedua, ya, berarti tangannya didahulukan, kemudian, loh, ketoroy ini menguatkan pendapat pertama, gak biasa. Jadi tangannya dulu, tapi terus ditaruh di paha, ya, langsung ditaruh di paha. Biasanya orang kebanyakan masyarakat rata-rata yang kedua. Baik, di sana ada pendapat yang ketiga, yaitu tafsil, memerinci. Ya, memerinci. Apa maksudnya memerinci? Kalau masih muda, kalau yang masih muda, maka yang didahulukan adalah tangannya dulu, bertumpu pada paha. Kalau udah tua, yang sebe-sebe itu si tua-tua, ya. Yang udah tua-tua, ya, atau sakit, maka ya baru bertumpu pada tanah. Ya. Jadi yang didahulukan adalah ya lututnya terlebih dahulu. Baik. Dan ala kulli hal ini masalah yang diperselisihkan gitu ya. Ya, yang jelas kita tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, masing-masing ada dalilnya, tapi secara kekuatan dalil ya pendapat yang mengatakan bahwasanya yang didahulukan adalah lutut terlebih dahulu sehingga dia bertumpu dengan tanah ya bertumpu dengan tangan ini lebih kuat karena sesuai dengan zahir hadis dalam Bukhari dari sahabat Malik bin Huairis. Dan sahabat Malik bin Huairis itu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah tua di akhir-akhir hayatnya. Maka ini membantah pendapat yang ketiga yang membeda-bedakan antara yang tua sama yang muda. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama membeda-bedakan juga dalam duduk istirahat. Ya, katanya duduk istirahat itu disyariatkan bagi yang sudah tua atau sakit. Adapun yang sehat walafiat masih muda maka tidak perlu untuk duduk istirahat. Oh ya duduk istirahat. Jadi duduk ketika seorang akan bangkit ke rokaat yang kedua itu disyariatkan duduk sebentar. Itu disebut dengan duduk istirahat. Ini mas praktek loh duduk istirahat. Pegel kan bayar. Ya. Nah. Jadi ada duduk sebentarnya, Pak. Enggak langsung apa? Ke atas. Enggak langsung bangkit, tapi ada duduk sebentar. Ya. Ini pendapat yang kuat adalah disyariatkan. Dan itu mazhab Syafi'i juga. Ya, dan mazhab jumhur ahlul hadis. Sebagian para ulama tidak mensyariatkan. Ya, katanya tidak disunnahkan. Sebagian para ulama membedakan tadi antara yang tua sama yang muda, antara yang sakit sama yang sehat. Tapi karena yang menyampaikan hadis ini adalah Malik bin Huairis dan Malik bin Huairis itu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat salat Nabi itu beliau masih muda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tua. Beliau belajar 20 hari, Pak. Belajar tentang sifat salat Nabi, dari daurah sifat salat Nabi 20 hari. Ini kita perlu nih ngadain daurah sifat salat Nabi 20 hari. Biar benar salatnya, ya. Nah, selanjutnya faidah nahadha iftataha al-qira'ah walam yaskut kama kana yaskutu indal istiftah. Kalau Rasulullah SAW bangkit, sudah bangkit pada rakaat yang kedua, maka beliau membuka bacaannya langsung, yakni surat, membaca surat Al-Fatihah. walam yaskut, dan tidak pakai diam. Maksudnya enggak pakai diam untuk membaca istiftah terlebih dahulu, enggak pakai. Kama kana yaskutu indal istiftah, sebagaimana beliau diam untuk membaca doa istiftah. Jadi enggak pakai. Hal ini berdasarkan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kana Rasulullah sallam idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah istaftaha al-qira'a bilhamdulillah wa lam yaskut. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit pada rakaat yang kedua, beliau membaca bacaannya dengan surat Al-Fatihah dan enggak pakai diam. Ya, kalau rakaat yang pertama itu kan kita diam dulu untuk membaca doa istiftah. Nah, kalau rakaat yang kedua enggak pakai. Kita enggak pakai apa? Enggak pakai diam terlebih dahulu, enggak pakai membaca doa istiftah terlebih dahulu. Summa yusalli saniyatakal ula illa fi arbaati asya. Kemudian Rasulullah salat pada rakaat yang kedua itu sama seperti pada rakaat yang pertama. Illa fi arbaati asya, kecuali dalam empat hal. Yang pertama as-sukut, diam. Kalau rakaat yang pertama pakai diam, kalau rakaat yang kedua enggak pakai diam. Ini perbedaannya. Wal istiftah, perbedaan yang kedua, kalau rakaat yang pertama pakai doa istiftah, kalau rakaat yang kedua enggak pakai istiftah. Wa takbiratul ihram, perbedaan yang ketiga, takbiratul ihram, kalau rakaat yang pertama takbiratul ihram, rakaat yang kedua enggak pakai takbiratul ihram, yang ada takbiratul intiqal. Ya, tapi enggak pakai takbiratul ihram. Wa tatwiliha, dan memanjangkannya. Kalau rakaat yang pertama itu agak panjang, kalau rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ya. Selain daripada itu, maka yang lainnya apa? Sama persis. Ya. Perbedaannya dalam empat hal hal ini, ya. Yaitu doa istiftah, kemudian takbiratul ihram dan memanjangkannya. Taib. Bagaimana kalau kita masbuk? Ini kalau kita masbuk, kita masuk pada rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, ya, itu bagi kita yang masbuk itu rakaat keberapa? Pertama. Rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua atau ketiga? Paham ya? Jadi kalau misalkan kita masbuk masuk pada rakaat yang kedua, baca istiftah apa tidak? Ya. Ya. Kita masbuk masuk pada rakaat yang kedua. Bagi kita itu rakaat keberapa? Bagi yang masbuk pertama atau rakaat kedua? Rakaat pertama. Baik. Kalau rakaat yang pertama mestinya berarti doanya doa istiftah. Ya. Yang pembahasan kita tadi kalau dia ikut imam dari awal. Adapun bagi yang masbuk, ya, maka apa yang dia dapati itu adalah rakaat pertama. Kalau dia masuk pada rakaat yang kedua, ya, maka disyariatkan bagi dia doa istiftah. Kecuali kalau sedang jahri, ya. Kalau sholat sirri, ya, doa istiftah terlebih dahulu. Ya, doa istiftah terlebih dahulu, walaupun dia masbuk. Baik. Tapi kalau sholat jahri, ya, maka tidak perlu untuk membaca doa istiftah. Kenapa? Karena kita disyariatkan untuk mendengarkan. Sedangkan doa istiftah hukumnya sunnah. Mendengarkan bacaan imam itu wajib. Apabila berbenturan antara yang wajib dengan yang sunnah, didahulukan yang wajib. Taib. Fa idza jalasa lit tasyahud wada'a yadahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-aysar wa yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-ayman wa asara bis-sabbabah. Ya. Apabila beliau duduk untuk tasyahud, ya, maka beliau meletakkan tangan kirinya pada paha kiri dan tangan kanannya pada paha, ya, kanannya. Wa asyara bis-sabbabah, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Wa kana la yansibuha nasba wa la yunimuha bal yahniha syai'an yasira wa yuharrikuha. Ketika Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya, dengan jari telunjuknya ini, tidak menegakkannya tegak dan juga tidak merendahkannya. tetapi beliau ya sedang. Jadi berisaratnya itu apa? Sedang. Ya, wa yuharrikuha, dan beliau menggerakkannya. Jadi ketika isyarat jangan ditegakkan begini. Ya, juga jangan ini lemes. Ya, jadi sedang. Tetap isyarat. Demikian juga ketika menggerakkan, jangan terlalu kenceng. Jangan juga lemes. Tapi sedang. Jadi ukurannya adalah ukuran apa? Sedang. Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Ya, pertengahan. Kadang ada yang nanya, "Rat, gimana cara mengisyaratkannya?" Ya. Apakah dengan kencang? Ya, kadang dibuat mainan malah, Pak. Putar-putar ini. Ya. Jadi yang benar adalah sedang saja. Wa yarmi basarahu ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk. Jadi ketika tasyahud, pandangan kita ke telunjuk. Kalau selain dari tasyahud, maka ke tempat sujud. Jelas ya? Kalau selain dari tasyahud, pandangan kita adalah ke tempat sujud. Tapi ketika kita tasyahud, maka pandangan mata kepada jari telunjuk. Wa yabsutul kafal yusra 'alal fahidil yusra wa yatahamalu 'alayha. Wa amma sifatu julusihi fakama taqaddama baina sajdataini sawa. Adapun duduk, tata cara duduk tasyahud awal, maka sama persis dengan duduk antara dua sujud, yaitu duduk apa? Iftirash. Ya, duduk tasyahud awal ini ya. Duduk tasyahud awal sifatnya adalah duduk iftirash, sama persis seperti duduk di antara dua sujud. Tapi bedanya kalau duduk di antara dua sujud boleh pakai model yang lain, yaitu duduk ik'a. Tapi duduk tasyahud awal tidak boleh menggunakan model ik'a. Ya. Summa yatashahhadu da'iman bihadhil jalsa wa yu'allimu ashabahu an yaqul attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini doa ketika tahiyat, ketika tasyahud yang disyariatkan ya, attahiyatu lillah, segala penghormatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu wattayyibat, dan semua salat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni mengisyaratkan keikhlasan. Kita salat hanya untuk Allah. Wattayyibat, demikian juga semua amal yang thayyib, amal yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, itu semata-mata kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi. Di sini pakai alaika. Ya. Dan boleh juga langsung alan nabi. Ya, alan nabi. Ada perselisihan dengan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan alaika itu kalau nabi masih hidup. Ya. Adapun sesudah nabi meninggal, maka langsung assalamu alan nabi. Ya. Taip. Sebagian para ulama, ya, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama-ulama Saudi Arabia, tetap seperti ini. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Qadis itu untuk pas nabi masih hidup, demikian juga setelah mati, tidak ada apa perbedaan. Baik. Selamatan bagimu wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah untukmu, wa barakatuh, dan keberkahan untukmu. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kita dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi kita ketika tahiyat itu mendoakan untuk semua hamba yang soleh, mulai dari awal maupun akhir. Jadi kalau ini keutamaan kalau kita menjadi hamba yang soleh, Pak, yaitu didoakan oleh setiap orang yang sholat. Kalau sampean soleh, bukan cuma namanya dulu, bukan namanya toh, aku jenengi Pak Soleh, bukan cuma namanya. Soleh itu artinya apa? Al-qa'im bihaqqillah wa haqqi ibadih. Orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Ya, kalau kita menjadi hamba yang soleh, kita mendapatkan doa dari setiap orang yang sholat. Masya Allah. Sampean turu, Ya, didoain sama orang yang sholat dimanapun berada. Ini kalau kita menjadi hamba yang saleh. Wa kana yukhaffifu jiddan ka'annahu yusalli 'alal radf. Rasulullah itu memperingan tasyahud awal sampai seakan-akan beliau sholat di atas kerikil yang panas. Artinya saking apa? Cepatnya. Jadi tasyahud awal itu jangan lama-lama. Tasyahud awal itu cepat memang. Ya, tasyahud awal itu memang cepat. Bahkan di situ digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk tasyahud awal itu seakan-akan duduk di atas kerikil yang panas. Maksudnya ya nggak lama. Siapa sih yang kuat duduk di atas kerikil yang panas kan gitu? Nah, artinya nggak lama-lama. Sebagian orang duduk tasyahud awal suwi, ngalai tasyahud akhir malah. Maka ini apa? Keliru. Baik. Walam yunqal anhu fi hadisin qattu annahu yusalli alaihi wa ala alihi fi. Dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam tasyahud awal beliau itu apa? Bersolawat untuknya dan untuk keluarganya. Jadi sampai pada tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatu wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Udah. Ya. Sampai situ. Tip. Kemudian, wala yastaidu fihi min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Beliau enggak pakai berlindung dari azab kubur, dari azab neraka jahannam, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masiihid dajjal, yakni pada tasahud awal. Wa man istahabbahu, kalau misalkan ada sebagian ulama yang mensunnahkannya pada tasahud awal, fa innama fahimahu min umumat qad tabayyana mauqi'uha wa taqyiduha bit tasyahudil akhir. Itu adalah karena salah paham. Dia memahami tasyahud di semua tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Padahal kalau kita, kata beliau, kalau kita mau menelusuri hadis-hadis, maka bacaan itu hanyalah pada tasyahud akhir saja. Artinya berlindung kepada Allah dari empat hal itu hanya pada tasyahud akhir. Adapun pada tasyahud yang pertama, maka tidak perlu ada isti'adzah dari empat hal tersebut. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, itu pada tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal maka tidak. Kemudian wa fi sahihi Muslim. Kemudian walam yakun min hadihi al-iltifatu fi shalah wa fi sahihi al-Bukhari annahu su'ila anhu faqal huwa ikhtilasun yahtalisu asy-syaitanu min shalatil 'abd. Dan tidak termasuk petunjuk Nabi tolah-toleh dalam salat. Bahkan dalam Sahih Bukhari beliau ditanya tentang tolah-toleh dalam sholat, Nabi menjawab itu adalah copetan setan dari sholat seorang hamba. Ya, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka tidak boleh kemudian kita apa? Tolah-toleh. Ya, dan tolah-toleh dalam sholat ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau menolehnya sampai pada taraf tidak menghadap kiblat. Ya, dia tolah-toleh sampai wajahnya, badannya juga sampai dia enggak menghadap kiblat. Maka ini haram dan batal salatnya. Karena kita tahu menghadap kiblat dalam salat adalah salah satu rukun dalam salat, wajib. Kalau dengan sengaja orang tidak menghadap kiblat dalam sholat, batal sholat. Ya. Baik. Yang kedua, kalau dia hanya menoleh dengan wajahnya saja, tapi badannya tetap di kiblat. Kan bisa aja. Ya, ngelirik. Ana akhwat lewat ngelirik. Ya. Tapi badannya masih tetap mengarah ke kiblat. ya, maka ini hukumnya adalah ya tidak diperbolehkan juga, tapi enggak batal. Ya, tapi tidak sampai membatalkan. Dan boleh kalau memang ada hajat diperbolehkan. Makanya Nabi SAW kadang juga apa? Menoleh, terutama kalau pas perang. Karena itu adalah makruh, dan sesuatu yang makruh itu dibolehkan kalau memang ada suatu hajat. Itu kaidahnya. Al-makruh yajuzu lil hajat. Sesuatu yang makruh itu diperbolehkan kalau memang ada hajat. Baik. Menoleh yang ketiga adalah menoleh dengan hati. Menoleh dengan hati. Maksudnya bagaimana? Kita sholat tapi hatinya mikirin yang lain. Nah, ini sering nih. Sholat badan itu nak sholat di masjid, pikirannya senak kantor ya. Ya, pikirannya masih di rumah. Ya, mari tukaran karo bojone, kadang kepikiran. Atau di kantor misalkan ada urusan belum selesai, kadang masih nyantol di kantor. Ya. Dan setan sangat berambisi untuk apa? Merusak sholat-sholat kita. Makanya setiap kita sholat itu apa? Diingatkan ini, diingatkan itu. Ya kan? Ingatkan ini. WA guru dijawab. Kunci ini sepeda motor mau nyantol sik guru dijek. Kompore guru dipateni mau. Kadang apa? Diingatkan itu pas sholat. Kalau pas lagi enggak sholat lo enggak diingatkan. Makanya lucu, pernah ada orang datang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dia bilang, "Wah Imam, saya lupa di mana naruh tas saya. Di situ ada uangnya." Ya, kata Imam Abu Hanifah, "Salato ngola iling." Salato wis ngola iling. Karena orang kalau sholat itu nah itu diingatkan ini, diingatkan itu. Ya, subhanallah. Taib. Wa kana yad'u ba'da tashahudi wa qabla salam. Walidzalika amara bihi fi hadisi Abi Hurairah wa hadisi Fadhala. Dan adalah Nabi, beliau berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Maksudnya tasyahud apa? Tasyahud akhir. Salah satu tempat atau waktu yang mustajab doa itu adalah di penghujung sholat, yaitu di tasyahud akhir sebelum salam. Kadang mungkin kita sudah selesai tahiyatnya, sudah selesai juga ta'awud, ya, berlindung dari empat perkara. Imami suwi gurung selesai juga salamnya. Udah, manfaatkan untuk apa? Berdoa. Berdoa apapun bebas. Yang penting baik. Ya. Jangan doakan yang jelek-jelek tapi. Ya. Tapi doakan yang baik-baik, bebas boleh. Dan itu adalah salah satu apa? Waktu yang mustajab, yang sangat dianjurkan ketika apa? Dalam berdoa. Wa amma du'a'u ba'da salam mustaqbilal qiblah awil ma'mumin falam yakun dhalika min hadihi wa amatul adiyatil muta'alliqa bis salah innama fa'alahu innama fa'alahu fiha wa amara biha fiha wa hadha huwa al-la'iku bihalil musalli fa innahu muqbilun ala rabbih. Adapun doa setelah salam menghadap kiblat atau menghadap kepada makmum, maka ini bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang habis salat kemudian apa? Doa. Ya. Bahkan kadang doa bersama dipimpin, ya. Maka ini tidak ada petunjuknya dari Nabi sallam. Yang ada setelah salat itu zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian subhanallah 33 kali dan seterusnya. Adapun doa, maka kata beliau, doa itu ya adalah di dalam sholat. Ya, baik ketika sujud, baik ketika sebelum salam tadi, itu doa. Jadi pendapat yang kuat, doa itu di dalam sholat. Adapun zikir, maka setelah salam. Ya, setelah salam. Ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena seorang, kata beliau, karena kalau masih di dalam sholat, itu berarti masih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita minta, ya, kita sedang dalam keadaan dekat dengan Allah. Ya, adapun kalau sudah salam, berarti kita sudah selesai. Ya, selesai. Nah, kemudian salam. Summa yusallimu an yamina assalamualaikum warahmatullahi wa an yasari kadzalik. Kemudian salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian juga ke kiri juga demikian. Ya, dan dalam riwayat yang lain salamnya cuman sekali. Tetapi kata beliau lam yasbut. Ya, tidak sahih. Yang sahih adalah beliau salamnya dua kali. Ya, yang ada sekali itu dalam sholat jenazah. Jadi kalau dalam sholat jenazah salam sekali itu boleh dalam sholat jenazah. Makanya kalau sampean pernah umroh atau haji di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, salamnya cuma sekali kalau sholat apa? Jenazah. Ya, jangan kaget itu. Tuh kok cuma sekali? Nambahi dhewe akhire. Memang kalau sholat jenazah itu pendapat yang lebih kuat cuma sekali. Kalau sholat jenazah. Adapun sholat fardu, sholat-sholat yang lain, maka pendapat yang lebih kuat adalah dua kali. Ada memang riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah salamnya cuma sekali, tetapi kata beliau hadisnya tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih. Baik. Ya, alhamdulillah sudah selesai salamnya. Berarti sudah selesai sholatnya. Pembahasannya. Ya, tinggal kita mempraktekannya pada sholat isya sebentar lagi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.